Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahatiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fi an-nar. Ikhwani wa akhwati fillah azami Allah wa iyyakum. Masih tersisa pembahasan dalam kitab tauhid. Hadis yang terakhir dalam bab yang terakhir yang dibawakan oleh Syekh rahimahullah. Qala rahimahullah wa anil Abbas ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Dari sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal tadruna kam bainas sama'i wal ardh? Tahukah kalian berapa jarak antara langit dan bumi? Qulna, maka para sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul-Nya yang lebih mengetahui. Qal, maka beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, bainahuma masiratu 500 sanah. Antara langit dan bumi sejarak 500 tahun. Wa min kulli sama'in ila sama'in masiratu 500 sanah. Dan antara langit yang satu dengan langit yang lain sejarak 500 tahun. Wa kithafu kulli sama'in masiratu 500 sanah. Sedangkan tebalnya, tebal dari setiap langit adalah perjalanan 500 tahun. Wa bainas sama'i sabi'ah wal 'arsyi bahrun. Antara langit yang ketujuh dengan arsh ada bahar, yakni samudra. Bain asfalihi wa a'lahu kama bainas sama'i wal ardh. Antara dasar dari samudra ini dengan permukaannya seperti jarak antara langit dengan bumi. Wallahu ta'ala fawqa dzalik. Dan Allah Ta'ala di atas itu semua. Wa laisa yakhfa 'alaihi syai'un min a'mali bani Adam. Dan tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala sesuatu pun dari perbuatan-perbuatan bani Adam. Akhrajahu Abu Dawud wa ghairuhu. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan selainnya dari Al-Hadi. Asyarhul ijmali, syarah penjelasan global dari Syekh rahimahullah. Yukhbiruna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu menghabarkan kepada kita, annal masafata baina kulli sama'in wa sama'in wa baina sama'i dunya wal ardh wa baina sama'i safi'ah wal arsh 500 amin. Bahwasanya jarak antara setiap langit dan langit, jarak antara langit dunia dengan bumi, antara langit yang ketujuh dengan arsy Allah, ini semua berjarak 500 tahun. Wa anna samaka kulli sama'in tilkal masafah, dan ketebalan setiap dari langit tilkal masafah, yakni sejarak 500 tahun. Wa anna Allah azza wa jalla fawqa 'arsyi la yakhfa 'alaihi min khalqi syai', dan Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya, di atas makhluk-Nya semuanya, tidak ada suatu apapun yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tersamarkan bagi Allah sedikit pun dari amalan-amalan hamba-Nya. Ikhwani fillah, azianallahu wa iyyakum. Maka hadis ini menunjukkan betapa tingginya Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah maha tinggi di atas arsy-Nya. Walaupun dengan ketinggian yang demikian, yang kita tidak bisa bayangkan, sekian jarak tempuh yang begitu jauh, tidak satu pun dari amalan makhluk-Nya, amalan manusia, dan semua dari makhluk yang mukallaf, tidak ada yang sama bagi Allah SWT sedikit pun. Maka ini pula dari makna firman Allah SWT, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah Allah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW maknanya. Wa anta dzahir falaysa fawqaka syai'. Dan engkau lah ya Allah yang zahir, maka tidak ada satu pun di atasmu. Wa antal batin falaysa dzalika falaysa dunaka syai'. Dan engkau maha batin, tidak ada satu pun yang tersembunyi bagimu. Semua jelas bagi Allah SWT. Maka meskipun Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi dari segalanya, Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui, tidak ada sesuatu pun yang sama bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena Allah maha batin. Falaisa dunaka syai', tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala suatu apapun. Ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum. Sekali lagi dalam hadis ini, bagaimana Rasulullah SAW menggambarkan maha besar dan agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Gambaran alam semesta yang luar biasa besar dan luasnya. Maka dengan mengetahui makhluk-makhluk Allah yang luar biasa besar-besarnya tadi, kita bisa berpikir, lantas bagaimana lagi dengan besarnya penciptanya, maha agungnya Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi, kita pun harus menyadari bahwasanya kita manusia sangatlah kecil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya jika dibandingkan dengan luasnya langit saja, luasnya langit. Padahal Allah sebutkan, alam taru kaifa khalaqallahu sab'a samawati tibaqa. Tidaklah kalian perhatikan bagaimana Allah telah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat, dan tingkatannya, ketebalannya telah kita ketahui dari sabda Rasul, 500 tahun perjalanan ketebalannya. Baru satu langit, dan ini 7 langit yang Allah ciptakan. Dan sekali lagi, untuk kita banyak muhasabah, introspeksi diri, begitu kecilnya kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pernah menganggap kemudian karena jauhnya jarak, tingginya Allah di sana, ya kemudian akan tersamarkan apa saja yang dilakukan oleh hambanya. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur yang tidak diketahui oleh Allah SWT. Wa ma tasqutu min waraqah. Satu pun kalau ada daun yang jatuh, itu Allah tahu di mana letak jatuhnya. Ini kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fillah, azanallahu wa iyyakum, dengan ini hendaknya kita lebih di dalam mengagungkan Allah wa tauhid wa ta'zimuhu, yakni cara kita mengagungkan Allah yang dengan mentauhidkannya dengan sebenar-benarnya, tauhid keikhlasan yang benar, membersihkan, mensucikan Allah dari kotoran-kotoran kesyirikan. Al-fawaid, faedah yang bisa diambil dari hadis ini, itsbatul masafah al-madhkurah fil hadis, menetapkan masafah yakni jarak, jarak tempuh yang disebutkan dalam hadis. Masiratu khamsimi'ah, Rasulullah menetapkan bahwasanya jarak antara langit satu dengan berikutnya, langit ketujuh dengan arsy Allah, ini 500 tahun. Yang kedua, annasamawati munfasilun ba'duha an ba'din, bahwasanya langit-langit yang tujuh ini munfasilun, terpisah antara langit yang satu dengan yang lain. Melihat dari konteks hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itsbatu anna samawati ajramu laha samak, yakni kifas. Ya, menetapkan bahwasanya langit-langit ini ajram, yakni ada zatnya. Ya. Dan ada ketebalannya. Nah, ini tidak sekedar ungkapan atau maknawi. Benar-benar ada zatnya ajram. Bayanu makanil ma, hadis ini pula menjelaskan makanul ma, tempat air, yakni bahar yang berada di atas kursi Allah, disebutkan dalam hadis sebelumnya. Di atas langit yang ketujuh ada kursi Allah, ada al-ma, yakni bahar, kemudian arsy Allah Subhanahu wa taala. Isbatu makanil ma, faedah berikutnya, menetapkan tempat air, yakni bahar yang ada di atas langit yang ketujuh, di atas kursi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, isbatu sifatil uluwi lillah Subhanahu wa taala, menetapkan sifat al-ulu bagi Allah, sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketinggian Allah baik syarat maupun sifatnya. Ihatatu ilmillahi bikulli syai', hadis ini menunjukkan bahwasanya ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tadi tidak ada yang tersamarkan sedikit pun dari amalan-amalan hambanya. Tidak ada yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul hadis lil bab wal tauhid, kesesuaian hadis ini dengan bab dan dengan tauhid, yakni haitsu talal hadis ala wujubi ta'zimillah, di mana hadis ini menunjukkan wajibnya mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'zimu wa tauhidu wa tanzihu anisyirki, dan bentuk pengagungan Allah Subhanahu wa taala yakni dengan mentauhidkannya, ikhlas dalam ibadah kepadanya, dan mensucikan Allah dari segala bentuk kesyirikan. Nah, ikhwani fillah, maka ini akhir dari pembahasan kitab tauhid, ya. Tetapi sekali lagi, ya, belajar terkait dengan tauhid, ya, selesai kita telah awam membaca kitab tauhid bukan berarti kemudian kitab tauhid ini sudah kita kuasai, kemudian kita pakar dalam perkara tauhid. Nah, tauhid ini ilmu yang harus senantiasa untuk dimurojaah, diulang-ulang. Ya. Kata Syekhul Islam yakni Muhammad bin Abdul Wahab sendiri rahimahullah, dipelajari terus-menerus, diulang-ulang, tidak cukup sekali dua kali. Ya. Ilmu yang butuh untuk penerapan. Ya. Karena kita akan dihadapkan dengan masail, masalah-masalah, kejadian-kejadian yang kalau kita tidak merojaah, tidak menerapkan dari apa yang kita pelajari, ketika butuh untuk menjelaskan kepada awam nas, orang yang belum belajar, butuh penjelasan dari kita terkait perkara-perkara kesyirikan, tanya bagaimana tauhid yang benar, maka kita akan kesulitan. Ya. Kata Imam Ahmad, memang ilmu itu akan benar-benar terikat ya, itu ketika diamalkan ya. Maka sebaiknya semaksimal mungkin untuk kita berusaha mengamalkan dari perkara tauhid yang benar dengan mujahadah ya, dengan kesungguhan ya. Contoh sederhana misalkan dalam seperti kitab tauhid ini membahas tentang bahaya riya yang dibahas dalam kitab ini. Ternyata kita justru terjatuh dalam perkara riya. Ada pembahasan tentang sabar, hasungan untuk bersabar. Tapi ternyata kita tidak bersabar dalam beberapa perkara. Nah, maka butuh dalam hal ini penerapan. Penerapan dari apa yang sudah kita pelajari. Pembahasan masalah takbir. Ternyata kita masih belum bisa ridho, belum bisa menerima, belum bisa lapang dada di dalam menerima takdir-takdir Allah, khairuhu wa syarruhu, baik maupun buruknya. Ya. Maka sekali lagi, ilmu yang telah kita pelajari ya, tidak menjadikan kemudian kita kemudian merasa pakar dalam masalah tauhid, kemudian tidak butuh untuk belajar tauhid ya. Tetap kalau kita ingin tahu marhalah dari pelajaran-pelajaran tauhid, ini masih banyak sekali yang akan butuh kita pelajari. Dan setelah pelajaran kita tauhid ini ya, sebagaimana yang ana sampaikan kepada Ustaz Syafi'i rahimahullah, walhamdulillah sudah ada pelajaran akidah gitu kan sampai ke beliau. Ustaz Tirmidzi, hafizallahu, alhamdulillah juga baca akidah, maka ana usulkan untuk setelah kitab tauhid ini untuk belajar yakni kitab yang lain. Ini yang insyaallah kita rencanakan ada wa dawa dan beliau setuju alhamdulillah. Maka untuk kita senantiasa tetap ya, mempelajari tauhid terus, bahkan mengulang-ulang dari awal ya, ini marhalah yang pertama sekalipun, ini tidak ada ruginya ya. Belajar akidah, belajar tauhid ini senantiasa akan dibutuhkan untuk kehidupan kita di dunia, terlebih bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Mungkin sampai di sini yang bisa ana sebutkan atau melengkapi dari yang disebutkan oleh Al-Ustaz Abu Ibrahim hafizullah. Insyaallah kita langsung membaca yakni kitab berikutnya yakni Ad-Da'u wad-Dawa. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ikhwan fillah, azanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan membaca salah satu kitab yang ditulis oleh ulama besar yang dimana dalam kitab ini kita akan baca mukaddimahnya terlebih dahulu supaya kita tahu bagaimana isi kandungan dari kitab yang akan dipelajari. Kita pun mengenal siapa penulis kitab ini ya. Karena kata pepatah illam ta'rif lan tarham ya. Sebagaimana bahasa kita, kalau tidak kenal maka tak sayang ya. Sehingga kita harus mengenal siapa penulis kitabnya, kitab yang akan kita pelajari. Dan lebih penting lagi untuk kita mengetahui, karena ini masalah din ya, harus kita benar-benar fahami siapa yang akan kita ambil ilmu tersebut. Karena kata Muhammad bin Sirin rahimahullah, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ya, sungguhnya ilmu itu agama. Ilmu yang akan kita pelajari, maka itu pula agama kita, dasar dari pegangan kita di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Maka lihatlah dari mana engkau mengambil agama kalian, dan sampai salah dalam mengambil ilmu. Nah, dan insyaallah kitab ini ada Ad-Dawa yang lebih terkenal dengan kata ini, yang sebelumnya dengan nama Al-Jawabul Kafi ya, nama lain dari kitab ini Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi, di mana menyebutkan perkara-perkara yang sangat kita butuhkan di dalam menghadapi talbis-talbis, bisikan-bisikan dari syaitan. Ad-da'wah dawa', kalau kita artikan penyakit dan obatnya ya. Maka yang banyak dibahas di sini nanti bukan terkait dengan penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit badaniyah ya. Lebih dititik beratkan pada amradul qulub, yakni penyakit-penyakit hati, perkara-perkara yang lebih berat dan lebih berbahaya, yang bisa membahayakan manusia. Nah, kitab ini ditulis oleh Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abi Bakar bin Ayyub bin Sa'ad bin Khurais Az-Zur'i Ad-Dimashqi Al-Hanbali. Al-Hanbali nisbah pada madhab Hanabilah, memang beliau termasuk dari madhab Hanabilah. Ad-Dimashqi, beliau dilahirkan di Damaskus, Suriah ya. Kalau dulu dinamakan dengan Syam, ini Damaskus. Tahun 691 Hijriah atau 1292 Masehi, dan beliau wafat pada tahun 750 Hijriah. Nah, yang ma'ruf al-ma'ruf bismi Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau lebih dikenal dengan sebutan Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Nah, disebut dengan Ibnul Qayyim karena ayah beliau yang merupakan Qayyum, yakni penjaga dari Madrasah al-Jauziyah. Nah, sehingga ini dinisbahkan kepada beliau, Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Ayah beliau yang menjaga madrasah di Al-Jauziyah, di letak ya, Al-Jauziyah, madrasah Al-Jauziyah Al-Hanbaliyah. Nah, wa nifillah azanillahu wa yakum, guru beliau sangat banyak. Beliau mendalami dari ilmu tafsir, hadith, usul. Dan yang paling terkenal dari diantara guru-guru yang beliau belajar padanya, yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang lama beliau bermulazamah dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sehingga dikenal kemiripan metode penulisan. Bahkan banyak sekali dari kemiripan yang beliau dikenal karena kedekatannya dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian tulisan-tulisan beliau yang sangat banyak, di antaranya ini yang kita baca, kemudian yang terkenal yang masyhur di kalangan muslimin, I'lamul Muwaqqi'in, An Rabbil Alamin, ada Ighatsatul Lahfan, kemudian ada Al-Jawabul Kafi, ya ini menang nama lainnya ya, Ar-Risalah Tabuqiyah, As-Su'aibul Mursalah, ada At-Tibbun Nabawi, Al-Fawaid. Sekian banyak tulisan beliau, Bada'iul Fawaid, Hadil Arwah, Raudhatul Muhibbin, Zadul Ma'ad, ya, ya kalau kita dengar Zadul Ma'ad ini juga sangat terkenal, Madarijus Salikin, Miftah Dari Sa'adah, dan yang lain dari kitab-kitab beliau yang sangat banyak sekali. Itu hanya sebagiannya saja kami sebutkan. Kita mulai muqaddimah yang disebutkan oleh penerbit dari kitab ini, yakni Daru Ibn al-Jawzi dari Mesir. Qala alhamdulillah al-mutafarrid bil kamal wal baqa, maha suci bagi Allah yang maha esa dengan kesempurnaannya dan keabadiannya, wal azzi wal kibriya, maha mulia, maha perkasa, dan dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wal kibriya, dan kebesarannya, afan, wal azzi wal kibriya, kebesaran Allah Subhanahu wa taala, al mausuf bis sifat wal asma, yang disifati dengan sifat-sifat dan nama-nama, al munazzah anil asbah wan nudhara, yang tersucikan dari tashbih wan nudhara. Naam. Dalam pembahasan akidah biasa kita dengar ada tasbih, ada nadir. Maka dalam permasalahan asma wa sifat perlu kita ketahui ada sedikit kemiripan, ya. Di antaranya mumathilah, ya, ada kelompok yang mentamtsil, ya, ini mentamtsil, memisalkan Allah, ya. Maka misal ini serupa yang sangat mirip. Kalau mungkin kita lebih mudah itu pulpen gitu, misalkan contohnya pilot dengan pilot, ya. Maka ini dikatakan misal, semisal yang demikian. Kalau tasbih itu mirip tapi masih di bawahnya, di bawah misal. Jadi paling parahnya itu memasilah. Ada musyabbihah, itu mentasbih. Kalau misalkan barang, ya, sama-sama pulpen tapi ini bukan pilot, satunya standar atau faster atau merek-merek lain, ya. Ini tasbih. Kalau misal tadi pilot sama pilot. Kalau tasbih dengan merek lain. Ada nadir. Ya, nadir itu lebih di bawahnya lagi. Ya, kalau ini pulpen biasa. Nah, mungkin pena atau pena yang lain. Pena gel dengan merek lain pula. Almin nadir ini kadarnya di bawah tasbih. Nah, ini sebagai faedah saja. Ini matilah, ini lebih berat. Maksudnya kadarnya dalam menyerupakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Al-munazzah 'anil asbah wan nudhara. Allah tersucikan dari tasbih, diserupakannya dengan makhluk. Alladhi safaqa 'ilmuhu fi firyatihi fi muhkamil qada. Ya. Di mana ilmu Allah telah didahului tentang makhluknya. Yani ilmu Allah mendahului dari segala sesuatu, fi muhkamil qada, dengan ketetapan yang sempurna. Minas sa'ada wa syaqa, berupa sa'ada wa syaqa, ini minas sa'id awis syaqa, termasuk dari orang yang sa'ada, ini orang yang selamat, bahagia, syaqa, sengsara, ilmu Allah, maka mendahului dari apapun dari makhluknya, sempurna ditetapkan oleh Allah SWT dari makhluknya minas sa'adah wa syaqa. Wastawa ala arsyih fawqa sama, dan Allah istiwa di atas arsy-Nya, di atas langit. Disebutkan fawqa sama ini secara umum, dan kita rinciannya telah kita pelajari dalam kitab tauhid alhamdulillah, di mana arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala al-hati ila al-mahajjatil bayda wa syari'atil ghara. Dan semoga Allah senantiasa memberikan sholawat kepada al-hati, yani sang pemberi petunjuk, ilal hajjatil bayda, pada hujjah yang putih cemerlang, wa syari'ah al-ghara, syariat yang santun, yani samahah, penuh toleran. Siapa al-hati? Yani Muhammadin sayyidil mursalin wal anbiya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penghulu dari para rasul dan para nabi. Wa ala alihi wa sahbihi at-tahirina al-atqiya. Dan semoga salawat pula Allah curahkan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau yang suci dan orang-orang yang bertakwa. Salatan daimatan ila yaumil liqa. Yani salawat yang terus menerus sampai yaumul liqa, yani hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau sebutkan bagaimana sifat atau fadilah keutamaan dari muallif ini Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau diantaranya menyebutkan terkait dengan dalamnya ilmu Ibnu Qayyim rahimahullah, dikatakan faqad kana lahu ba'un katsir wa yatuntula fi syatal ulum. Ini pujian-pujian bagaimana Ibnu Qayyim menguasai sekian bidang ilmu. Fatarahu mufassiran faqihan usuliyan aqadiyan. Maka satu waktu kau akan dapati Ibnu Qayyim adalah seorang yang mufassir. Kalau ditanya terkait dengan masalah tafsir, maka beliau sangat menguasai terkait ilmu tafsir. Tanya terkait ilmu fikih, maka beliau orang yang faqih. Terkait perkara usul, maka beliau pun seolah-olah pakar dalam perkara usul. Aqidiyan muhaddithan, begitu pula masalah akidah, masalah hadis. Aliman fit tarikh wasair, begitu pula beliau sangat berilmu terkait dengan tarikh, sejarah. Sejarah terdahulu, sirah-sirah. Bahron sa'ilan fi ulmu lil lughah wan nahwi was-shorf wa kalamil arab wa asy'arihim. Begitu pula beliau dikatakan bahron, ini samudranya ilmu. Kalau kita menanyakan terkait dengan perkara lughah, bahasa, nahwu, shorof, kalamul arab, syair-syair mereka, maka beliau orang yang sangat mengilmui dan pakar pada bidang ini. Idhafatan ila ma tamatta'a bi min bidra'ati al-uslub. Dan beliau sangat dikenal ya di dalam metode pengajaran, sangat mahir ya dalam menata kata-kata, memilih bahasa, ini sangat piawai ya. Wa halawatul ibarah, ibarat-ibarat yang manis bahasanya, enak untuk dibaca, diresapi. Wariqatul alfaz, ini lafaz-lafaz yang halus, lembut. Ini gambaran bagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah ya. Taqra'u lahu wa ka'annaka taqra' li tabibi mahir bi amradil qulub. Maka kalau kita baca dari kitab beliau ini, maka kau akan dapati seperti kita bisa bayangkan bagaimana dokter yang mahir menguasai dari amradul qulub, penyakit-penyakit hati. Wa turqu ilajiha, cara-cara mengobatinya bagaimana. Ini masyaallah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Khabir bi anwa'in nufus wa ashkariha, beliau sangat mengetahui macam-macam karakter jiwa seseorang, masalah-masalah yang dihadapi, seolah-olah seperti psikiater mungkin di zaman kita, tapi beliau lebih mulia dari itu. Alimun bi subuli syaitan wa masaidi, beliau sangat mengetahui jalan-jalan syaitan, jebakan-jebakannya, trik-triknya untuk menggelincirkan anak Adam. Akan beliau kupas dalam buku ini. Muttali'un 'ala ma'indal firq al-munharifah wa tawa'il wa tawa'if ad-dalalah ad-dalalah. Nah, beliau juga mengetahui apa yang ada pada firqah-firqah munharifah, kelompok-kelompok yang menyimpang. Juga tawa'if ad-dalalah, kelompok-kelompok yang sesat. Beliau sangat memahami nakula. Bal tajiduhu yubtilu hujajaha wa yuhidu syubahaha min khalali kutubiha wa kalamiha. Dan diantara kepiawaian dan termasuk kelihan beliau, yakni beliau mampu untuk membantah hujah-hujah lawannya, kelompok-kelompok munharifah yang menyimpang, mampu menyangkal syubhat-syubhat mereka justru dari kitab-kitab mereka sendiri, dari ucapan-ucapan mereka sendiri. Maka ini pula dari metode yang diterapkan Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam membantah firqah-firqah sesat. Maka tidak keluar dari ucapan mereka sendiri atau bahkan dari kitab-kitab mereka sendiri, belum dari argumen pribadi beliau, baru dari diri mereka sendiri sudah bisa membantahnya. Nah, ini kan sangat sulit. Mungkin bahasa kita membalik kata-kata mereka sendiri. Wa qra' lahu firat 'alal mujassimah. Maka bacalah dari kitab-kitab beliau bagaimana ketika beliau membantah mujassimah. Mujassimah ini dengan musyabihah hampir mirip. Mujassimah ini satu firqah yang meyakini bahwasanya Allah punya jisim, berjasad. Nah, dan alul bidah menuduh Ahlussunnah wal Jamaah termasuk dari mujassimah, karena beliau orang-orang ini tidak faham ketika Ahlussunnah menerangkan bagaimana prinsip yang harus dipegang terkait dengan asma wa sifat. Dan beliau diantaranya yang membantah terkait dengan firqah atau kelompok yang memiliki keyakinan terkait mujassimah wal musyabbiha, ini tadi yang saya sampaikan, yang mentasbih dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah disamakan dengan sifat makhluknya. Wal mu'attilah, yakni orang-orang yang meniadakan, bahkan tidak ada yang disisakan dari sifat Allah, semua dihilangkan, tidak diakui. Ini mu'attilah. Wal jahmiyah, dan jahmiyah ini gulatnya dari mu'tazilah, jahmiyah yang paling parahnya. Wa syiah, begitu pula bantahan beliau kepada syiah. Wa rafidah wal asy'ariyah, asy'ariyah yang menyisakan sekian dari sifat-sifat Allah, disisakan mungkin 6 atau 7 yang mungkin kita sering dengar dilakukan dari orang-orang muslimin, wujud kita bako ila akhirin, kan ada lagunya itu, yang sifat yang ditetapkan oleh asy'ariyah hanya beberapa sifat. Wa hulatu sufiyah, begitu pula bantahan beliau kepada sufi-sufi yang ekstrim. Sufi ekstrim tidak akan keluar dari bainal khululiyah wal wahdatil wujud, ya, fululiyah manunggaling kaula Gusti, ya, al-fulul bersemayam Allah berada di tubuh-tubuh makhluknya. Wahdatul wujud ini persamaan bahwasanya yang ada di alam semesta ini semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ulatul sufiyah, tidak keluar dari dua kondisi ini. Wal falasifah, begitu pula para ahli filsafat. Wal mutakallimin, ahlul kalam. Wal qailin fil ittihad wa hadal wujud, begitu pula terkait dengan ittihad yakni hululiyah sama. Wa ghairuhum al kathir, dan dari kelompok-kelompok saat yang lain yang banyak. Sallamanallahu wa iyyak min syubhatihim wa syarrihim, semoga Allah memberikan keselamatan kepada kita dan kalian dari syubhat-syubhat mereka dan kejelekan-kejelekan mereka. Qul billahi sallallahu wa iyyakum. Maka seorang alim ini tahu mana yang salah, mana yang benar, dan mengetahui satu kejelekan, satu kesalahan, yakni untuk dihindari. Mengetahui perkara yang benar untuk diikuti, untuk dipegangi, ya. Sehingga bagi kita sangat penting untuk belajar manhaj, ya, bagaimana dalam menjalani agama kita ini dengan kokoh, kuat dalam memegang akidah. Nah, falhasil annal Imam Ibnu Qayyim alamun minal a'lam, ya, allati tarafrafu fis sama'il ilm wal ulama. Al-muhim di sini khulasahnya, simpulannya bahwasanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau adalah seorang yang alim dari sekian ulama yang ada. Beliau termasuk dari alim tersebut yang tarafrafu fis sama'il ilm, yakni mengepakkan sayapnya, ya, di al-ilmu al-ulama, di lingkup ilmu dan ulama. Jazahullahu anna khairul jaza, semoga Allah membalas beliau yang telah memberikan pelajarannya kepada kita, ilmunya kepada kita dengan sebaik-baik balasan. Nah, ismul kitab ad-da'u wad-dawa, nama kitab ini ad-da'u wad-dawa ala mashtuhira bihi inda ba'dil muhaqqiqin. Ini yang dikenal dari sebagian muhaqqiq, yakni yang biasa meneliti kitab dan memberikan footnote, memberikan komentar-komentar. Washtuhira inda ba'dil akhar bismi al-jawabil kafi liman sa'ala al-dawa'i syafi, dan sebagainya lain dikenal dengan nama al-jawabil kafi, jawaban yang memuaskan. Liman sa'ala al-dawa'i syafi, bagi orang yang bertanya tentang dawa'i syafi, obat yang bisa menyembuhkan. Wal haqiqa annal makna wahid, intinya baik ada wa dawa maupun jawabil kafi intinya sama, terkait dengan penyakit dan obat penyembuhnya. Nah, maudhu'ul kitab, sekarang kita akan baca isi dari kitab yang akan kita pelajari. Nah, fa baina yataika akhil qari al-karim safarun jalil an-naf, maka di hadapanmu wahai saudaraku yang mulia pembaca, safarun jalil an-nafa, yakni akan ada perjalanan panjang yang mulia yang sangat bermanfaat. Insyaallah semoga memberikan kemanfaatan, terutama yang membacanya dan yang mendengarkannya. Adhimu qadr, yang agung nilainya. Qad la tajidu lahu nadiran fi madmunihi wa ma'nahu, sungguh tidak kau dapati yang semisal dengan kitab ini, ya, pada kandungan dan maknanya. Faqad ishtama'ala dararin wa fawaida wa istinbat, kitab ini mengandung mutiara-mutiara faidah, wa istinbat, wa istinbatat, yakni begitu pula dalam istinbat-istinbatnya, yakni pengambilan hukum pada dalil yang disebutkan, ini istinbat. Fawa kitabun yuwaddihu khutaratad da', kitab ini akan menjelaskan bahaya-bahaya dari penyakit. ini penyakit hati. Thumma yurshidu ila turqat dawa, ila turqat dawa. Kemudian akan menunjukkan jalan-jalan untuk mengobatinya. Fanajidhu rahimallah qad shala jala fi uslubi sahl mumtani. Maka engkau akan dapati beliau rahimallah Ibnu Qayyim sungguh menggunakan metode-metode yang mudah, mumtani dan memuaskan. Fataratan yaduru ma'aka haula fadilati du'a wa syurutihi wa mawani'i istijabatihi. Maka terkadang kita akan diajak beliau, maksudnya dalam buku ini disebutkan seputar keutamaan doa, kemudian syarat-syarat doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pula mawani, penghalang-penghalang doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Penghalang-penghalang doa itu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di satu waktu beliau akan menyebutkan seputar ini. Summa yu'riju bika ala ahammi dhararin wa adami hadarin. Kemudian beliau akan membawamu pada perkara yang lebih besar, yakni perkara-perkara yang berbahaya yang bisa yufarriqu bainal muslim wa rabbih, yang bisa memisahkan antara seorang muslim dengan Rabb-nya. Wa yujibu lahul hamma wal ghamma wal bala wal adab wal hawan syadid fi dunya wal akhirah. Di mana penyakit-penyakit hati, perkara-perkara yang akan disebutkan oleh Imam Qayyim rahimahullah ini yang akan mengakibatkan pada seseorang itu menjadi apa? Ham, sedih, gham, gundah, wal bala menjadi sebuah musibah, wal adab menjadi adab, wal hawan syadid kerendahan yang sangat di dunia dan di akhirat. Wa hadza dhararu wal ma'asi. Dan dharar yang disebutkan di sini perkara yang sangat berbahaya bagi seorang hamba. Maksudnya di sini adalah al ma'asi. Nah. Maka yang disebutkan oleh Syekh Nawawi ini perkara-perkara yang dapat ya, menjadikan seorang hamba jauh dari Rabb-nya sedikit demi sedikit ya. Namanya ma'asi ini tidak langsung spontan. Kalau fitnah, diantaranya fitnah dunsa ya, diantaranya tidak kemudian langsung seorang diketahui berbuat yang paling jeleknya begitu saja ya. Akan didapati thariqah, yakni jalan-jalan syaitan yang mengarahkan ke sana. Cerita dari salah seorang ya, yang kita tahu alhamdulillah sudah taubat darinya. Awal mulanya mungkin ngelempar nomor acak ya. Biasa ngacak nomor ke ya WA atau SMS. Hanya ngacak nomor. Qadarullah. Kemudian yang mengangkat seorang wanita. Berawal dari sini. Enggak cukup. Hanya tulisan. Akan dibisikkan oleh syaitan ke marhalah berikutnya. Enggak cukup dengan tulisan. Bagaimana suaranya? Telepon. Lama cuman dengar suara kurang, akan dibisikkan bagaimana untuk bisa bertemu. Ketemuan akhirnya. Alhamdulillah. Setelah ketemu, cuman ketemu saja, tidak cukup. Akan dibisikkan perkara yang lebih dan lebih. Insya Allah kita akan, ya kita tahu sendiri. Ya. Bagaimana trik-trik syaitan dalam menyesatkan, menggelincirkan manusia. Dengan cara yang sangat halus. Terkadang bahkan dengan apa? Dalih untuk apa bahasa biasanya itu mendakwai ya, katanya mendakwai, betul dakwai bukan mahramnya, Tapi dengan bermudah-mudahan, dengan alasan tadi seolah-olah mulia mendakwai seorang wanita, ya, untuk supaya tahu jalan yang benar, ya. Padahal ada jalan syar'i yang bisa kita tunjukkan, ya. Dan harus antum yang bukan mahramnya. Dan itu sangat menantang yang demikian, ya. Antum menantang dengan perkara yang berbahaya, fitnah tunisah. Ini al-ma'asi demikian. Fatarahu ya'tidu laka adraraha ala sahibiha fi dunya wal akhirah wa dharaha ala al-jasad wal nafs wal qalb wal ahl wal mal wal walad. Dan terkadang kau akan terpati, ya, beliau berkali-kali menyebutkan adraraha, yakni bahaya-bahayanya, bahayanya kepada pelakunya di dunia dan akhirat. Bagaimana pula bahayanya, yakni athar, pengaruh dari maksiat yang dilakukan oleh hamba alal jasad, kepada jasadnya. Jadi maksiat itu tidak cuma berpengaruh pada pelakunya sendiri, pada jasad orang itu sendiri lah. Wan nafas, atau jiwa orang itu sendiri. Wal qalb, hatinya. Bahkan wal ahl, wal mal, wal walad, ya. Maksiat ini akan berpengaruh kepada keluarganya, hartanya, anaknya. Ini semua akan terimbas, ya, dari yang namanya al-ma'asi, kemaksiatan. Wa kullu syai', bahkan segala sesuatu, ya. Mimma yaj'alul aqil yafirru minha ghayatul firar, dari apa-apa yang tadi semuanya yang akan menjadikan orang yang akil lari darinya dengan lari yang sejauh-jauhnya supaya selamat, ya. Karena apa? Begitu luar biasa akarnya, pengaruhnya, tidak cuma pada pelakunya, kepada yang lain. Sehingga salah dulu ada mereka rahimahullah, ketika menyadari ada satu kemaksiatan yang dilakukan, akan muncul nampak kepada hewan tunggangannya, bahkan, ya, sulit dikendalikan, atau istrinya yang rewel, ya. Ada saja yang membuat enggak mengenakkan hati antum. Ini jangan jauh-jauh introspeksi diri kita, dosa apa yang baru saja kita lakukan, ya. Pasti antum harus apa, insaf, ya, harus sportif, ya. Harus introspeksi dengan jujur. Pasti ada kesalahan yang kita lakukan. Tidak mungkin istri kita kemudian tiba-tiba gitu, nah, ya, tiba-tiba langsung berubah sikap. Tidak lain karena apa? Kemaksiatan yang kita lakukan, ya. Pengaruhnya luar biasa besar. Dan insya Allah akan beliau bahas tuntas di sini, ya. Bagaimana cara mengobatinya, bagaimana trik-trik syaitan untuk kita berusaha menghindari, melawan. Ini semua insya Allah akan beliau bahas dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Oh, itu di tempat alim. Ya. Nah, khairillah zanillahu wa yakum. Nah, ya, ini min bab adabnya, di antara adab dalam belajar, ya. Mungkin ada satu permasalahan di ummahat yang sangat tidak bisa tidak untuk ditunda, ya. Di mungkin bisa janjian, ya. Janjian dulu dengan akhwat yang tidak diajak untuk bicara, sharing, ya. Tapi paling tidak hormati saudara yang lain yang ingin belajar, ya, sehingga tidak merasa terganggu. Bahkan suara antuna sampai kemudian di suara kemudian sampai di halakonya para aba, yakni ikhwah, ini kurang tepat, ya, kurang pantas. Nah, kalaupun tidak bisa tidak ingin bicara, dipelankan, tidak sampai suaranya sampai pada tempat laki-laki. Yang di bawah itu, ya, adab dalam thalabul ilm harus sebisa mungkin. Memang niatan kesini mendengarkan dari apa yang dibaca dari ayat-ayat Allah, sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalam-kalam dari para ulama, dan ini yang kita pelajari, bukan perkara yang lain insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Insyaallah berikutnya kita akan mulai dari tulisan beliau Ibnu Qayyim rahimahullah. Allahu nakbar wa fikum sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.